Sendiri inginnya ku menjerit, harus kemanakah aku mengadu? Aku sanggup menghidupkan gelap, hanya padamu Tuhan aku serah. Apakah hidup ini akan berubah? Merasakan nikmatnya harunya malam yang gelap kini berganti pagi, dihiasi sinarnya mentari pagi. Padamu Tuhan aku.